كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan sore hari ini dalam pertemuan yang semoga Allah taala memberkahinya. Kita kembali pada pelajaran kita Syarh Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kita membaca kitab Lum'atul I'tiqad dengan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sampai pada faslun fi kalamillah taala. Fasal tentang ucapan atau tentang kalam Allah taala. Kalam Allah kalau kita terjemahkan biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan firman Allah, perkataan Allah, ucapan Allah. Nah, sebenarnya satu makna, cuma biasanya orang dalam rangka memuliakan menggunakan bahasa yang lebih sangat sopan ini mengatakan firman Allah. Tapi maksud sama, ya ini ucapan Allah, perkataan Allah. Wa min sifatillahi ta'ala, berkata Syekh Abdullah Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Di antara sifat-sifat Allah ta'ala adalah bahwa Allah ta'ala itu berbicara dengan pembicaraan yang qadim, yang lama. Qadim artinya lama, tapi di sini nanti ada ta'liknya, ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa yang dimaksud dengan qadim di sini adalah qadimun nawr, lama dari sisi macamnya, hadithul ahad, tetapi dari masing-masing pembicaraannya adalah suatu yang baru. Ya, ini kalam Allah itu tetap berkaitan dengan masyiatullah. Nah, kalau dilihat dari Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara dari dahulu, la yazal wa lam yazal, dari dahulu dan terus Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara. Tetapi dari masing-masing pembicaraan tersebut sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala. Ini satu persatu ucapan Allah Ta'ala adalah satu yang hadith, satu yang baru sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, jadi qadim di sini qadim dengan arti yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu qadim artinya qadimun nawa, dari jenisnya termasuk sifat dhatiyah. Sifat dhatiyah, sifat yang memang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itu dari dahulu dan terus akan memiliki sifat itu. Tapi dari masing-masing ucapannya, Allah berucap dengan Nabi Musa, Allah berkata dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bukan suatu yang dari dulu tetapi hadis, suatu yang baru terjadi waktu itu sesuai dengan atau terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin berbicara, maka Allah berbicara. Hadithul ahad, suatu yang baru kalau satu persatunya. Nah, sesuai dengan waktu berbicaranya. Maka ditilik dari itu termasuk pada sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yasma'uhu minhu man syaa'a min khalqihi. mendengar ucapan tersebut dari Allah, man syaa'a min khalqi, siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-Nya. Yani ucapan Allah Ta'ala itu terdengar, tapi bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di kalangan makhluk-Nya. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasithah. Musa alaihi salam mendengarnya, mendengar ucapan Allah Ta'ala. Maka beliau termasuk nabi yang digelari dengan Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Min ghairi wasithah, tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam, juga malaikat Jibril mendengar ucapan Allah Ta'ala. Wa man udhina lahu min malaikatihi wa rusulihi, dan siapa saja yang diizinkan baginya untuk mendengar ucapan Allah Ta'ala tersebut dari kalangan malaikat-Nya dan para rasul-Nya. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara orang-orang beriman nanti di hari akhirat. Wa yukallimunahu, dan mereka berbicara kepada Allah. Ini nanti terjadi dialog di hari kiamat kelak. Allah berbicara kepada hambanya, hambanya pun berbicara kepada Allah Ta'ala. Wa ya'dhanu lahum fayazurunahu, dan Allah memberikan izin kepada mereka sehingga mereka mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan-keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalam Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah Ta'ala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya. Takliman di sini dikenal dalam ilmu nahwu, yakni termasuk masdar atau maf'ul mutlak, yang di antara faedahnya adalah penguatan. Wa kallama Allahu Musa, ini kalimatnya sudah sempurna, Allah mengajak bicara Musa, tapi diulang lagi dengan masdar, artinya penguatan. Benar-benar Allah Ta'ala itu mengajak bicara Musa. Dan dalam bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatan dalam kita berbicara. Jadi kalau seorang itu memang sudah percaya, maka mungkin kita hanya sekedar mengucapkan dengan nada khabar, dengan bentuk khabar. Contoh Muhammad fil masjid, karena yang diajak bicara sudah cukup, maka kita juga tidak perlu memakai penguatan-penguatan. Tapi kalau yang diajak bicara sepertinya akan ada penolakan, ada keraguan, maka perlu menggunakan penguatan. Misalkan pakai inna Muhammadan fil masjid. Artinya itu tingkatannya lebih tinggi lagi, lebih kuat. Si pembicara ingin menyatakan dengan tegas bahwa Muhammad lagi di masjid. Kalau memang orangnya masih mungkin kurang percaya lagi, mungkin ditambah dengan penguatan-penguatan yang lainnya. Nah, yang semakin menguatkan ucapan tersebut. Maka di sini Allah Ta'ala menggunakan maf'ul mutlak, artinya kalimat yang padanya ada penguatan. Dari sisi pembicaraan, berarti pendengar harus lebih memperhatikan, karena Allah Ta'ala sudah berbicara tegas, wa kallama Allahu Musa taklima. Nah, tidak perlu dibantah lagi, sudah tegas Allah Ta'ala sungguh telah berbicara kepada Musa. Wa qala subhanahu, ya seandainya tanpa maf'ul mutlak pun bagi kita untuk beriman. Kita ambil faedah berarti Allah telah mengajak bicara kepada Musa, cuma di sini menunjukkan lebih tegas lagi, karena Allah Ta'ala sampai menggunakan penegasan maf'ul mutlak. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu Berfirman pula dalam surat Al-A'raf ayat 144, Ya Musa, inni istofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau di atas manusia, yang telah melebihkanmu dibandingkan manusia yang lainnya. Birisalati, yaitu dengan engkau membawa risalah-risalahku, tugas-tugas kerasulan dari Allah Ta'ala. Wabikalami, ini syahidnya, dan dengan kalami dan ucapanku. Engkau dilebihkan di atas manusia karena engkau adalah manusia yang telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menunjukkan pula di sini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Nah, Allah melebihkan Nabi Musa dengan kalamnya, dengan firman-Nya. Wa qala subhanahu dalam surat Al-Baqarah ayat 253, minhum man kallamallahu, di antara mereka ada orang yang Allah ajak bicara. Ya, ini di antara para nabi. Ayat ini berbicara tentang keadaan para nabi. Minhum man kallamallahu, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab, dan tidaklah pantas bagi seorang pun Allah mengajak bicara kepadanya kecuali sebuah wahyu atau dari belakang hijab. Nah, artinya dalam ayat ini terdapat penetapan Allah berbicara. Allah mengajak bicara juga kepada manusia, tapi dengan wahyu, berupa wahyu, bukan berbicara semaunya, berbicara tanpa makna. Tapi pembicaraan Allah Ta'ala kepada manusia yaitu wahyunya. Aw min wara'i hijab, atau dari belakang hijab. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka, dalam surat Taha. Ketika dia mendatanginya, maka dipanggillah, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Wa qala subhanahu, nah, nudiya, dipanggil, ya Musa, berarti Allah Ta'ala berbicara, ana inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Taha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka ibadahilah aku. Kata Ibnu Qudamah, wa ghairu jaiz an yakula hadza illallah, tidak boleh, nah, untuk berkata seperti ini kecuali Allah. Ini tidak mungkin, misalkan, oh maksudnya pohon, suaranya dari pohon. Enggak mungkin pohon mengatakan inni innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, ini mengajak kepada kesyirikan. Jadi la ilaha illa ana, la ilaha illa ana fa'budni. Maka dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berbicara. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah Ta'ala berbicara dengan satu wahyu, sami'a sautahu ahlus sama, maka akan mendengar suaranya para penduduk langit. Akan mendengar suara Allah Ta'ala itu para penduduk langit. Wa ruya dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan itu pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah ucapannya Abdullah Ibnu Mas'ud. Tapi beliau juga mengatakan diriwayatkan juga ini ucapannya Nabi SAW. Berarti ada yang mauquf, ada yang marfu'. Wa rawa Abdullah Ibnu Unais 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Abdullah Ibnu Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah berkata, yahsyurullahu al-ibada yaumal qiyamati. Allah menggiring, mengumpulkan hamba-hamba di hari kiamat kelak, hufatan uratan, dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan tidak berbaju. Fayunadihim, lalu Allah Ta'ala akan mengundang mereka, menyeru mereka, bisautin yasma'uhu man ba'uda, dengan satu suara yang didengar oleh orang yang jauh, kama yasma'uhu man qaruba, sebagaimana didengar pula oleh orang yang dekat. Anal malik anad dayyan, Allah Ta'ala akan berkata, aku adalah al-malik, raja. Anad dayyan, aku adalah dayyan, nah, penguasa. Rawahul a'immah wastashhada bihi al-Bukhari, diriwayatkan oleh para imam, dan al-imam al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai penguat, sebagai syahid. Wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar disebutkan anna Musa alaihi salam lailatan ra'anna, bahwa Musa alaihi salam di satu malam melihat api. Fahalathu wa fazi'a minha, maka keadaan itu menjadikan beliau takut dan fazi', kaget darinya. Beliau merasa ngeri dan merasa takut. Fanadahu rabbuhu ya Musa, maka Rabbnya menyeru beliau, wahai Musa. Fa'ajaba sari'an isti'nasan bisaut, maka Musa segera menjawab dengan cepat. Isti'nas, istinas kalau secara bahasa ini menunjukkan merasa akrab. Ini, nah, merasa ketika dia merasa ngeri melihat kok ada sesuatu yang aneh. Tapi ketika mendengar ya Musa, maka beliau merasa kenal dengan suara tersebut. Nah, ini tidak sesuatu yang mengagetkan lagi. Faqala labbaik labbaik, maka Nabi Musa segera berkata, labbaika labbaika, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Asma'u sautaka, aku mendengar suaramu. Wala ara makanaka, dan aku tidak melihat tempatmu. Di mana engkau? Fa aina anta, di mana engkau? Faqala, maka Allah berkata, ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika, aku di atasmu dan di depanmu dan dari sebelah kananmu dan dari sebelah kirimu. Fa'alima an hadhihi sifata la tanbaghi illa lillahi ta'ala, maka Nabi Musa tahu sifat ini tidak layak kecuali bagi Allah Ta'ala. Di atasmu, di depanmu, kananmu, kirimu, ini meliputi kita semuanya, meliputi beliau Nabi Musa alaihi salam. Qala fa kadzalika anta ya ilahi, kata Nabi Musa, seperti itulah engkau wahai Tuhanku. Afa kalamaka asma'u, lalu Nabi Musa bertanya, apakah ini adalah pembicaraanmu, ucapanmu yang aku dengar? Am kalama rasulika, atau ucapan utusanmu? Qala bal kalami ya Musa, maka kata Allah Ta'ala, justru ini adalah kalamku wahai Musa. Selesai ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah Ta'ala. Yang mana hadis dan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa berbicara dengan pembicaraan yang didengar oleh makhluknya yang Allah kehendaki. Asy-syarah, penjelasannya, Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "As-sifatul khamisata asyrata." Sifat yang ke-15. Al-kalam, yaitu sifat berbicara. Al-kalamu sifatun min sifatillahi thabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Berbicara merupakan sifat dari sifat-sifat Allah yang telah tetap, telah sahih bagi Allah berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah Ta'ala telah mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini lafaz yang datang dari Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ada yang mentahrifnya mengatakan bukan wa kallamallahu tapi wa kallamallaha Musa. Jadi Musa yang mengajak bicara Allah. Itu tahrif. Karena yang datang dari Allah Ta'ala, yang ada dalam Al-Quran adalah lafad Allahnya dengan dommah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kalau pakai fathah, kalau di luar Al-Quran, bisa. Nah, ini susunan kalimat yang bisa-bisa saja. Tetapi jadinya tidak ada keistimewaan bagi Nabi Musa alaihi salam. Nah, karena di sini masalahnya Musanya adalah menggunakan isim maksur, akhirnya alif, sehingga muqaddar domahnya. Kalaupun dibaca wa kallamallaha Musa, boleh kan? Nah, kalau di luar Al-Qur'an tentunya. Musa mengajak bicara Allah. Ini kalau di luar Al-Qur'an, ya ini sebagai contoh kalimat. Tetapi kalau kita yang maksudkan adalah Al-Qur'an, maka tidak boleh kita merubah-rubahnya. Tahrif jadinya. Merubah-rubah lafaz. Dan membaca dengan wa kallamallaha Musa, Musa yang mengajak bicara Allah, ini menjadikan tidak ada istimewanya Nabi Musa alaihissalam dalam masalah ini. Karena kalau masalah mengajak bicara Allah, sampai kita pun berbicara dengan Allah. Kalau kita berdoa, ini mengajak bicara Allah. Ya Allah, nah aku adalah hambamu, aku berharap seperti ini, seperti itu. Nah itu kita berbicara dengan Allah Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita di waktu yang paling dekat dengan Allah, dianjurkan kita banyak berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Kondisi yang paling dekat bagi seorang hamba adalah ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Nah, tetapi ayat ini yang dimaksud Allah mengajak bicara Musa, sehingga ini istimewanya di situ. Tidak semua orang diajak bicara oleh Allah, hanya orang-orang tertentu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka membaca dengan fathah pada lafzul jalalahnya ini termasuk tahrif. Wa kallamallaha Musa taklima, itu tahrif. Dan akhirnya tidak ada makna istimewa bagi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 253, wa minhum man kallamallah. Di antara para rasul ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu an yuhiya bi amrihi takallama bil wahyi." Apabila Allah ingin memberi wahyu tentang urusannya, maka Allah berbicara dengan wahyu. Ini Allah berbicara dengan menyebutkan wahyu. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Nah, maka datang lagi penyebutan tentang hadis ini. Wa ajma' as-salaf, ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Nah, Allah Ta'ala bisa berbicara. Wa ajma'a salafu 'ala thubutil kalami lillahi. Salaf telah sepakat tentang telah sahihnya sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkannya. Min ghairi tahrif, tanpa adanya tahrif. Tahrif yakni merubah lafaz atau merubah makna. Hanya saja kalau merubah lafaz jarang terjadi. Nah, kecuali dari orang yang lupa ketika membaca Al-Quran, mungkin terjadi tahrif dari sisi lafaz. Nah, seperti misalkan hafalan kita masih kacau, belum mungkin, harusnya dhamma dibaca fathah. Nah, ini terjadi karena kejahilan, itu namanya tahrif. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin dibaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tahrif namanya, perubahan lafaz, cuma diawali dengan kebodohan. Nah, ini asalnya adalah dia jahil, dia lupa ataukah tidak tahu bahwa bacanya dengan dhamma. Ada juga tahrif dengan makna, tahrif pada makna. Tahrif pada makna ini yang dirubah maknanya. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya adalah istaula. Ini berarti yang dirubah maknanya. Adapun yang dirubah lafadznya, kalau sengaja seperti contohnya tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Harusnya wa kallamallahu Musa dirubah menjadi wa kallamallahu Musa. Ini tahrif dalam hal lafaz. Tapi jarang terjadi tahrif pada lafaz. Nah, karena kalau merubah lafaz artinya dia tidak percaya dengan Al-Qur'an. Nah, sehingga jarang yang berani-berani merubah lafaz. Biasanya yang terjadi adalah merubah maknanya. Adapun lafaz mereka menetapkannya. Wala ta'til, tanpa penolakan. Tanpa menolak sifat tersebut, apakah menolak lafaz dan maknanya ataukah menolak maknanya saja. Biasanya ta'til kemudian diiringi dengan tahrif. Menta'til dulu baru mentahrif. Menolak dulu, Allah punya sifat marah, ditolak. Tidak, Allah tidak punya sifat marah. Baru kemudian mentahrif, maksudnya diganti. Jadi yang terjadi dua, ta'til dan tahrif. Wala takyif, tanpa membayang-bayangkan tentang bagaimana sifat kalam tersebut bagi Allah. Nah, tentang suaranya kayak apa, besar kecilnya kayak apa, indah ataukah bagaimana, tidak perlu kita bayang-bayangkan. Membayang-bayangkannya namanya takyif. Wala tamthil, tanpa tamthil. Kalau tamthil, membayang-bayangkan kemudian dengan menyebutkan contohnya. Nah, kalau sudah mengatakan suaranya mirip fulan, ya namanya tamthil. Kalau sekedar ada bayangan merdunya, masya Allah, bikin kita merasa indah, nah ini namanya tahrif, namanya takyif. Tapi kalau sudah mengatakan, oh suaranya seperti fulan, nah ini namanya tamthil. Tahrif, takyif masih di alam pikiran saja. Tapi kalau tamthil sudah dibawakan contoh pada alam nyatanya. Maka tanpa itu semua, semua yang kita bayangkan, semua yang kita perkirakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan itu. Allah taala lebih sempurna dari yang kita bayangkan. Karena Allah taala mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Itu masalahnya. Sehingga kita misalkan membayangkan, oh mungkin seperti ini ya, langsung kita katakan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti mesti beda dengan itu, dengan yang kita bayangkan. Kemudian juga Allah taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. jangan kau mengikuti apa-apa yang tidak ada padanya ilmu. Ketika kau membayangkan Allah Ta'ala itu punya suara seperti itu, maka enam yang ditanyakan adalah ada ilmu enggak bahwa Allah Ta'ala suaranya seperti itu, bahwa Allah Ta'ala enam marahnya seperti itu, bahwa Allah Ta'ala cintanya seperti itu. Kalau tidak ada, maka Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau mengikuti apa yang tidak ada padanya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mengatakan oh marahnya seperti ini sudah, oh tingginya seperti ini, dengan penetapan suatu penetapan, nah maka nanti akan dipertanggungjawabkan, ditanya mana dalilnya, sementara tidak ada dalilnya, laisa alaihi dalil. Nah, itu masalah gaib. Kita tahu Allah Ta'ala berbicara dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Nah, maka seperti apanya mestinya harus datang dari Al-Quran dan dari hadis Nabi juga. Ternyata di Al-Quran tidak ada penyebutan seperti apanya. Ternyata di dalam hadis Nabi tidak ada penyebutan tentang bagaimananya. Maka tentang sifat-sifat Allah Ta'ala kita tidak mentakifnya, tidak membayang-bayangkannya, hanya menetapkan, tetapi tidak kemudian berusaha digambarkan dalam alam pikiran kita. Wahuwa kalamun haqiqi, dan sifat kalam bagi Allah adalah kalam yang hakiki, yang sebenarnya, bukan majaz. Naam, bukan punya makna lain. Yaliku billahi yata'allaku bimasyiatihi, tentunya sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalamnya sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak kemudian sifat kalam tetapi seperti manusia, tidak, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam yang tidak ada bandingannya di antara makhluknya. Nah, sifat kalam yang tidak ada pembandingnya padanya. Ya ta'allaku bimasyiatihi, sifat kalam yang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini kapan Allah Ta'ala ingin berbicara, maka Allah akan berbicara. Maka dari sini dikatakan sifat kalam itu termasuk sifat fi'liyah. Ini masing-masing pembicaraan dari Allah, satu persatu pembicaraannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka dikatakan suatu yang hadis memang, suatu yang baru, terjadinya belakangan. Tapi kalau sifat kalamnya sendiri itu adalah sifat dzatiyah, suatu yang memang sudah sifatnya Allah dari dahulu dan sampai seterusnya. Maka sifat kalam termasuk pada dua jenis sifat ini, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Bihuruf, dengan huruf-huruf, yakni sifat kalam bagi Allah Ta'ala, pembicaraan Allah Ta'ala itu mengandung huruf. Wa aswat masmu'ah, dan suara yang bisa didengar. Nah, seperti yang Anda bisa saksikan dalam ayatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, mengandung huruf enggak? Mengandung huruf. Innani, ada hurufnya kan? Hamzah, nun. Nah, ini bukan pembicaraan yang enggak tahu enggak ada hurufnya apa, bukan begitu juga, ataupun sekedar dengungan, tetapi suara yang mengandung huruf bisa dipahami. Wa aswat, dan terdengar suaranya. Wa dalilu ala annahu bimasyiatihi, dalil bahwasanya sifat kalam Allah Ta'ala itu terkait dengan kehendak Allah, qauluhu Ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, tatkala datang Musa limiqatina, pada tempat yang telah kami tetapkan. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya mengajak bicara. Nah, wa kallamahu rabbuhu ini tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau wa kallamallahu Musa taklima, orang masih ada yang mau merubah wa kallamallahu Musa taklima. Tapi kalau di sini wa kallamahu rabbuhu, enggak mungkin dirubah. Enggak mungkin kan? Wa kallamahu rabbahu. Hu itu wa kallamahu, hu itu disebut dhamir muttasil nasab. Hu modelnya hu, kan dhamirnya macam-macam, ada hu, ada huwa. Nah, kalau hu nempel dengan fiil mesti adalah dhamir muttasil, berarti ya dhamir yang nyambung. Dan kedudukannya nasab, enggak mungkin fa'il. Kalau fa'il itu mestinya kalam tu. Nah, itu fa'il. Nah, tapi kalau hu, nah ini dhamir nasab. Mengajak bicara dia. Nah, rabbuhunya enggak mungkin rabbahu. Kalau rabbahu nanti fa'ilnya mana? Enggak ada fa'ilnya. Maka dalam ayat ini tidak mungkin bisa ditahrif. Ya, kecuali kalau datang dari seorang yang tidak mengerti bahasa Arab. Nah, adapun pada ayat wa kallamallahu Musa taklima, masih ada yang mentahrif karena Musanya itu yang disin maksud, sehingga bisa dibawa ke sana kemari. Tapi terbantah dengan ayat ini, wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya mengajak bicara dia, yaitu mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Fattaklimu hasola ba'da maji'i Musa. Di sini pembicaraan Allah, Allah mengajak bicara, terjadinya setelah datangnya Musa ke tempat tersebut. Fadalla ala annahu muta'allikun bimasyiatihi ta'ala, maka menunjukkan bahwa ucapan Allah Ta'ala terkait dengan kapan Allah Ta'ala menghendaki berbicara. Nah, maka seperti tadi yang disebutkan di awal, qadimun naw hadithul ahad. Kalau dari sisi macamnya, qadim, suatu yang memang dari dulu. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kalam. Nah, bukan berarti dulu Allah tidak berbicara, kemudian akhirnya berbicara, bukan. Tapi dari dahulu Allah punya sifat berbicara. Tetapi kalau pembicaraannya satu persatunya, nah itu terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Dalilnya ayat ini, walamma ja'a Musa, ketika Musa datang limiqatina wa kallamahu rabbu, baru Allah Ta'ala mengajak bicara dia. Al-mukhalifuna li ahli sunnah fi kalamillahi ta'ala, orang-orang yang menyelisih ahli sunnah tentang sifat kalam Allah. Ada tambahan? Dalil ala annahu huruf. Baik. Sini. Di belakang. Baik, kita baca sesuai dengan yang antum pegang. Wa dalilu ala annahu huruf, dalil bahwasanya firman Allah Ta'ala itu berupa huruf. Ini ada huruf-hurufnya. Qauluhu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala, ya Musa inni ana rabbuka, wahai Musa inni ana rabbuka. Nah, ya Musa dari kalimat ya Musa, wahai Musa, berarti terkandung pada huruf ya, terus ya Musa, mim, waw, sin, alif. Fa inna hadhil kalimati hurufun wahiya kalamullah, maka kalimat-kalimat ini adalah huruf. Ya Musa inni ana rabbuka, wahia kalamullah, dan itu merupakan kalamullah. Wa dalilu ala annahu bisautin. Dalil bahwasanya firman Allah Ta'ala itu terdengar, yaitu ada suaranya. Qaulu Ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-52, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya, dan kami memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami mendekatinya, yakni mendekat kepadanya, najiyya. An-nida wal munaja la takunu illa bisaut. Yang namanya nida, panggilan, munajat, yakni mengajak bicara, tidaklah terjadi kecuali dengan suara. Namanya memanggil berarti ada suaranya. Nah, ini sisi pendalilan bahwa kalam Allah itu bisaut, dengan suara. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa nadainan, kami panggil. Nah, namanya manggil berarti dengan suara. Si fulan jauh, kemudian diseru. Nah, namanya seruan itu dengan suara. Wa rawa Abdullah ibnu Unais ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau berkata, yakhsyurullahu al-khalaiqa, Allah Ta'ala mengumpulkan, al-khalaiqa, makhluk-makhluk, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Lalu Allah Ta'ala menyeru mereka dengan suara yang didengar orang yang jauh sebagaimana mendengarnya pula orang yang dekat. Anal maliku anad dayyan. Alaqahu al-Bukhari bi sighati tamrin. Imam Bukhari menyebutkannya sebagai hadis yang muallak di Sahih Bukhari. Yani muallak itu artinya Imam Bukhari meriwayatkan tidak dengan sanad. Misalkan langsung berkata Ali. Dan itu tidak termasuk syarat Sahih Bukhari. Yani bukan termasuk yang padanya syarat-syarat Sahih Bukhari. Nah, ini kalau hadis muallak perlu diperiksa lagi. Jadi tidak semua yang ada dalam Bukhari itu sesuai dengan syarat Bukharinya. Ada pun yang syarat Bukhari tidak masuk padanya hadis muallaq. Bisighati tamrid. Dengan sighah tamrid. Tamrid itu artinya lafadznya itu mengandung kemungkinan hadisnya lemah. Seperti misalkan lafadznya adalah qila, dikatakan, ruya, diriwayatkan. Tidak secara tegas. Kalau misalkan haddatsana, tegas. Tapi kalau ruya, diriwayatkan, ada yang berkata qila, nah itu berarti bisa jadi ada kelemahan padanya. Qala fil fathi, kemudian berkata di dalam al-fath, ini berarti Ibnu Hajar, wa akhrajahu al-musannif fil adab al-mufrad. Al-musannif yang Imam Bukhari juga mengeluarkannya di kitab al-adab al-mufrad. Wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima, yani pada musnad Ahmad dan musnad Abu Ya'la. Wa dhakar lahu tariqataini akharain, maka beliau menyebutkan di sana, nah akhirnya pada adab al-mufrad, dua jalan yang lainnya hadis ini. Hadith yahsyurullahu al-khalaiqa fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Nah, beda urutannya. wa kalamullah ta'ala. Ini sampai di sini ya. Nah, wa kalamullah ta'ala qadimun naw hadithul ahad. Ada di antum ya? Dan firman Allah Ta'ala atau ucapan Allah Ta'ala itu qadimun naw, dari macamnya adalah qadim, suatu yang memang dari dahulu. Allah Ta'ala punya sifat berbicara. Hadithul ahad, ahad ini satu persatunya, masing-masingnya hadith, sesuatu yang baru, baru terjadi. Nah, ini maksudnya baru terjadi ketika Allah Ta'ala berbicara, bukan dari dahulu Allah berbicara dengan pembicaraan itu. Misalkan Allah berbicara dengan Nabi Musa, ya baru terjadi ketika Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu maksudnya. Wa ma'na qadimin naw' inna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Makna qadimun naw' secara macamnya adalah qadim, sesungguhnya Allah lam yazal, dari dahulu. Lam yazal, lam itu memberi faedah, jadinya yang tadi istiqbal menjadi madhi. Fil mudhari' kan istiqbal, yang akan datang atau hal sekarang. Tapi kalau kemasukan lam jadinya dahulu. Lam yazal, Allah Ta'ala itu dari dahulu. Wa la yazal, dan senantiasa. Mutakalliman, terus seterusnya akan berbicara. Laisal kalamu haditsan minhu, bukan berarti kalamnya itu suatu yang baru dari Allah Ta'ala. Ba'da an lam yakun, setelah dulunya tidak ada. Maksudnya bukan berarti Allah Ta'ala itu punya sifat kalam baru-baru, dulu tidak punya sifat kalam, tapi kemudian sekarang punya sifat kalam. Wa ma'na hadithil ahad, makna dari hadithil ahad yani baru satu persatunya, masing-masing dari ucapannya. Anna ahada kalamihi, bahwa masing-masing dari ucapannya, satu persatu dari ucapan Allah Ta'ala, ay al kalamul mu'ayyan, maksudnya kalam tertentu, al makhsus, yang khusus penyebutannya. Hadithun, itulah yang baru. Li'annahu muta'allikum bimasyiatihi matasya'a, karena memang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Seperti dalam ayat tadi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Matasya'a, Allah Ta'ala berbicara kapan dia kehendaki, sesuai dengan kehendaknya. Takallama bima syaa, Allah akan berbicara sesuai dengan yang dia kehendaki. Kapannya sesuai yang Allah kehendaki, pembicaraannya sesuai yang Allah kehendaki. Kaifa syaa, bagaimananya, seperti yang Allah kehendaki pula. Kaifiyahnya, tata caranya, juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang hadis tadi, yahsyurullahu al-khalaiqa fayunadihim bisautin yasma'uhu ila akhirih. Nah, pentasrij dalam kitab ana Ashraf ibn Abdul Maqsud ibn Abdul Rahim menyebutkan hadisnya hasan. Imam Bukhari menyebutkannya sebagai hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari pada dua tempat. Nah, kalau Syaikh Utsaimin tadi menyebutkan cuma satu, bisigoti tamrid. Tapi kata beliau ada di dua tempat. Yang pertama bisigotil jazm, dengan sigo yang jazm kuat. Nah, bukan qila, bukan ruya. Yang kedua wa bisigoti tamrid, dengan sigo tamrid. Nah, kemudian juga disebutkan beliau menyebutkan dengan sanadnya di kitab Adabul Mufrad. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin tadi, dengan dua jalan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ta'liq ala kalamil mu'allif, sama enggak? Al-mukhalifun. Terjadi apa? Mutaakhir wa mutaqaddim. Al-mukhalifun li ahli sunnah fi kalamillah ta'ala. Orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam masalah kalam Allah Ta'ala. Khalaf ahlu sunnah fi kalamillah tawa'ifu. Yang menyelisih ahlu sunnah dalam masalah kalam Allah ada beberapa golongan. Nadhkuru minhum ta'ifatain. Kami menyebutkan di antara mereka adalah dua golongan. Ini yang akan disebutkan di sini, dua kelompok. Kalau mau disebutkan yang banyak sekali. Al-Qa'ifatul Ula, kelompok yang pertama, Al-Jahmiyah, yaitu kelompok Jahmiyah yang perintisnya adalah Jaham bin Sofwan. Jahmiyah ini nisbat kepada Jaham bin Sofwan. Ini yang disebut dengan apa? Masdar Sina'i. Ada kata Jaham, kemudian dikasih ya nisbah Jahmi, artinya pengikut Jaham. Kalau ditambah tamar buta jadi Jahmiyah, pemahaman Jaham bin Sofwan. Nah, seperti halnya Islam, Islami, artinya berkaitan dengan Islam, hal-hal yang berkaitan dengan Islam, Islami. Kalau Islamiyah, ini pemahaman keislaman. At-Ta'ifatul Ula Al-Jahmiyah. Qalu, mereka berkata, laisa al-kalamu min sifatillah. Berbicara itu bukan sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillahi. Kalam Allah itu termasuk dari ciptaan Allah, termasuk dari makhluk-makhluk Allah. Yakhluquhu Allahu fil hawa. Allah menciptakannya di hawa, di udara. Aw fil mahal alladhi yasma'u minhu. Alladhi yusma'u minhu, atau di satu tempat yang terdengar darinya. Nah, inilah karena menolak akhirnya kan harus memberikan jawaban kan. Akhirnya agak aneh-aneh, bukan agak lagi, memang aneh. Jadi kalam Allah itu sebuah makhluk yang Allah ciptakan, adanya di udara atau di satu tempat yang terdengar darinya. Wa idhafatuhu ila Allah idhafata khalqin aw tasyrif. Nah, kenapa dikatakan kalam Allah? Kan mudhaf kepada Allah kan. Yang namanya mudhaf biasanya takdirnya adalah lam. Kalam lillahi ta'ala. Kalam milik Allah gitu kan. Nah, kata mereka di sini idhafahnya idhafah tasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Mithlu naqatillah wa baitillah, seperti naqatullah, unta Allah, rumah Allah. Nah, ketika kalam Allah, kata mereka, ya, untuk menunjukkan makhluk ini makhluk yang mulia, punya keistimewaan, sampai dinisbatkan kepada Allah. Nah, wa naruddu alaihim bima yali. Maka kita membantah mereka dengan berikut ini. Yang pertama, innahu khilaf ijma'is salaf, menyelisihi kesepakatan salaf. Salaf sepakat bahwa Allah Ta'ala berbicara, sementara mereka mengatakan itu bukan pembicaraan Allah, itu adalah makhluk Allah yang mulia yang Allah ciptakan di udara ataukah di tempat yang terdengar darinya suaranya. Yang kedua, khilaful ma'kul, menyelisih akal. Li'annal kalam sifatun lil mutakallim. Karena yang namanya kalam itu sifat bagi pembicara. Nah, kalau dikatakan kalam berarti sifat bagi seorang yang berbicara. Wa laisa syai'an qa'iman bi nafsihi, bukan suatu yang berdiri sendiri. Kalau Jahmiyah mengatakan makhluk kan, berarti suatu yang berdiri sendiri. Munfasilan 'anil mutakallim, yang terpisah dari pembicaranya. Ini sudah berbicara tentang bahasa Arab yang orang Arab sendiri enggak ngerti. Nah, kan kalau orang Arab mengatakan kalam tuka, aku mengajak bicara engkau, artinya saya punya sifat berbicara, mengajak bicara engkau. Sementara mereka menjelaskan suatu makhluk di tempat tertentu, berarti suatu yang terpisah. Yang dipahami dari bahasa Arab ketika mengatakan wa kallamallahu Musa, berarti sifat yang memang ada pada Allah Ta'ala, bukan suatu yang berdiri sendiri, bukan satu makhluk. Yang ketiga, inna Musa sami Allah yaqul, sesungguhnya Musa mendengar bahwa Allah berbicara, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa muhalu, maka mustahil, tidak mungkin, an yakula dhalika ahadun, ada yang mengatakan ucapan ini seseorang, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini walaupun misalkan yang dimaksud makhluk itu yang Allah ciptakan, ya mestinya bukan innani anallah, harusnya kan innani nah arsalani Allah, sesungguhnya Allah mengutus aku untuk menyampaikan, seperti itu kan terusnya kan. Sementara ini ucapannya langsung innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, ini tidak mungkin diucapkan oleh makhluk Allah. Ini bantahan-bantahannya bagi Jahmiyah. Subhat mereka sebenarnya dari firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai, Allah itu pencipta segala sesuatu. Nah, kemudian Al-Quran syai, sementara Al-Quran lah syai, sesuatu. Berarti Al-Quran termasuk pada firman Allah Ta'ala itu, Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya Al-Quran. Ini syubhat mereka awalnya dari situ. Di antara sebab-sebabnya mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, Allahu khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, segala sesuatu ciptaan Allah. Al-Quran syai bukan? Syai, sesuatu. Nah, berarti Al-Quran juga termasuk makhluk. Apa jawabnya? Dalam surat Al-A'raf, Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alam. Ketahuilah, milik Allah lah al-khalqu wal amru, penciptaan dan al-amr, urusan. Jadi Allah punya dua, ciptaan dan urusan. Nah, sifat-sifat Allah itu masuk kepada al-amr. Al-amr di sini maksudnya bukan perintah, tetapi urusan. Ya, ini yang jamaknya syu'un. Kalau perintah jamaknya awamir. Jadi Allah itu punya ciptaan dan syu'un, urusan-urusan. Nah, Al-Quran masuknya pada amrullah, urusan-urusan Allah, bukan ciptaan Allah. Nah, maka syubhat mereka terbantah. Allahu khaliqu kulli syai', nah, Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi Allah juga menjelaskan, ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alam. At-ta'ifatu tsaniyah, kelompok yang kedua, Al-Asy'ariyah, kelompok yang disebut dengan Al-Asy'ariyah. Qalu kalamullah ma'nan qa'imun binafsihi. Kata Asy'ariyah, kalau Jahmiyah jelas kan, kalam Allah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan di udara atau di satu tempat yang terdengar darinya suaranya. Nah, cuma sudah kita baca, lewati bantahan-bantahannya. Nah, adapun Asy'ari yang mengatakan kalam Allah itu suatu makna yang berdiri sendiri, la yata'allaku bimasyiatihi, tidak terkait dengan kehendak. Wa hadhihi al-huruf wal aswat al-masmu'atu makhluqatun lit-ta'bir 'anil ma'na al-qa'imi bi nafsillah. Adapun huruf dan suara yang terdengar itu, itu adalah makhluk. Dalam rangka apa? Untuk mengungkapkan makna yang berdiri sendiri itu pada zat Allah Ta'ala. Makna yang ada pada zat Allah Ta'ala itu. Paham belum? Jadi tambah rumit kan? Kalau ikut Ahlus Sunnah gampang, alam Allah sudah selesai. Ini tambah rumit. Kalau Asy'ariyah mengatakan yang tadi kalam qadim itu. Jadi kata mereka, kalam Allah itu satu makna yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Qadim, dari dahulu sudah ada. Kemudian tidak terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian supaya dipahami oleh orang, maka diciptakanlah suara dan huruf-huruf itu. Itu makhluk. Nah, itu adalah makhluk dalam rangka untuk mentakbir maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, kalam nafsi, kalam jiwa. Kita juga punya kalam nafsi kan. Tentu misalkan hari ini misalkan ujiannya gagal, antum diam, bengong, dalam hatinya mengeluh. Teman antum melihat ekspresi antum akan mengatakan, oh dia sedang merasa sedih. Ini takdirnya dari siapa? Dari teman antum. Antumnya diam aja. Ini namanya apa? Kalam nafsi. Nah yang dipahami Asy'ariyah itu seperti itu. Allah Ta'ala gak berbicara apa-apa, tetapi dipahami oleh Jibril maksudnya Allah itu seperti itu. Nah jadi menurut Asy'ariyah, Allah juga tidak berbicara sebenarnya, tetapi pada Allah itu ada satu makna yang terdapat pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditakbir, diungkapkan dengan suara dan huruf. Nah suara dan hurufnya adalah yakni makhluk. Jadi kata mereka, kalam Allah kalam qadim. Makanya tadi diperinci qadim. Kalau menurut Ahlus Sunnah, qadimun naw', dari sisi jenisnya sesuatu yang memang sudah ada dari Allah Ta'ala, melekat kepada, yakni merupakan sifatnya Allah Ta'ala. Tapi satu persatunya suatu yang baru terjadi, ahad, hadithul ahad. Tapi kalau Asy'ariyah, kalam qadim artinya Allah Ta'ala sudah memiliki kalam yang tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak terdengar. Nah, tapi kemudian dipahami oleh malaikat Jibril bahwa Allah Ta'ala mengatakan demikian dan demikian. Nah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang disampaikan oleh Jibril itu merupakan yang dipahami oleh malaikat Jibril dari kalam qadimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan langsung wahyu Allah, bukan. Malaikat Jibril memahami, oh maksud Allah seperti ini. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Asy'ariyah, pada hakikatnya sebenarnya Asy'ariyah juga mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Cuma tidak terang-terangan. Nah, karena ketika di zamannya Ahlus Sunnah mulai kuat, maka orang-orang tidak berani lagi mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Akhirnya mereka bikin ungkapan-ungkapan lain. Nah, di antara ini. Nah, mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi kalau dirinci, tapi kalam yang qadim, kalam yang dari dahulu. Nah, kemudian Allah enggak berbicara lagi sudah. Tidak pernah berbicara lagi. Adapun Al-Qur'an merupakan yang dipahami oleh malaikat Jibril, lalu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini pada hakikatnya ucapannya Jibril. Berarti sama dengan makhluk. Jibril kan makhluk kan? Makhluk. Jadi Al-Qur'an adalah makhluk, cuma tidak dengan cara langsung. Enggak langsung mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi kalau dirinci, sebenarnya arahnya juga mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk juga. Nah. Wa naruddu 'alaihim bima yali. Kita membantah mereka dengan berikut. Yang pertama, innahu khilafu ijma'is salaf. Sesungguhnya yang seperti ini menyelisihi kesepakatan salaf. Salaf mengatakan Allah berbicara, sepakat. Tidak ada perselisihan padanya. Adapun yang mengatakan kalam qadim, artinya kalam yang dahulu, kemudian Allah tidak berbicara lagi, adanya kalam nafsi, Allah diam, tapi itu yang dipahami oleh malaikat Jibril, seperti Asy'ariyah atau seperti Jahmiyah tadi mengatakan langsung itu adalah ucapan makhluk yang Allah ciptakan. Ini menjelisih ijma' salaf, muncul belakangan. Yang kedua, khilaful adillah, menyelisih dalil-dalil. Li'annaha tadullu ala anna kalam Allah yusma', karena menunjukkan bahwa ucapan Allah itu didengar. Nah, wala yusma'u illa as-saut, dan tidak didengar kecuali suara. La yusma'u al-ma'na al-qa'im min nafs, bukan yang didengar makna yang ada pada diri Allah Ta'ala, sebuah makna saja. Kalau itu enggak mungkin didengar oleh itu. Nah, tidak mungkin akan terdengar. Yang ketiga, kalau kita melihat dalil-dalilnya jelas kan, zahirnya jelas kan. Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa. Sampai kalau pada akhir-akhir, walaupun akhir-akhir ada perselisihan padanya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih, tapi juga menunjukkan Allah berbicara. Wa dalilu ala annahu huruf, tadi sudah ya. Nah, ta'liq sekarang, ta'liq kalam ala kalamillah. Ada apa ya? Halaman 37. Nah, ta'liq. Oh, nomor 3. Oh iya, nomor 3. Iya, ada 3, kurang 1. Khila annahu khilaful ma'hud, bahwasanya ini menyelisih al-ma'hud. Ma'hud ini yang suatu yang sudah dikenal. Li'annal kalam al-ma'huda, kalam yang sudah dikenal, huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim, yaitu yang diucapkan oleh seorang pembicara. Kalau dikatakan kalam berarti ada pembicaranya. La ma yudmiruhu fi nafsi, bukan yang disembunyikan pada diri seseorang. Nah, kalau misalkan antum tadi, anak contohkan sedang melamun, kemudian teman antum menerjemahkan, mengatakan fulan tadi ujiannya gagal, sehingga akhirnya dia menyesal sekali. Nah, kemudian disebarkan misalkan, maka si fulan ini bisa gak mengatakan saya gak berbicara apa-apa, itu kadzib, bisa gak? Bisa kan, bukan ucapan saya itu. Nah, itu terjemahnya fulan, itu ungkapannya fulan melihat wajah saya. Nah, ternyata dia sedang mikirin apa? Mikirin yang lain. Nah, mikirin mungkin belum dapat kiriman mungkin, misalkan. Maka kata beliau, bantahan yang ketiga, mengatakan kalamullah adalah suatu makna yang ada pada diri Allah Ta'ala, ini menyelisihi kalam yang sudah dikenal di kalangan manusia, yang dikenal di lughah bahasa Arab, lughatul Arabiyah, yaitu ma yantiqu bihi al-mutakallim, yang dikenal dalam bahasa Arab itu yang berbicara padanya seorang pembicara, al-mutakallim. Itu yang disebut dengan kalam, pembicaraannya seorang pembicara. La ma yudmiruhu fi nafsi, bukan yang dia sembunyikan pada jiwanya, atau dikenal dengan kalam nafsi, kalam kejiwaan. Kalam kejiwaan ya tidak bisa dikatakan kalam. Nah, kalaupun ada orang menerjemahkan macam-macam, tetap kembali kepada si pemiliknya, dia maksudnya apa. Nah, ini bantahan-bantahan yang mengatakan kalam Allah adalah kalam nafsi, atau dengan istilah yang tadi disebutkan, ma'nan qa'imun bi nafsi, suatu makna yang ada pada diri Allah Ta'ala. Itu kalam nafsi tadi, Allah Ta'ala diam saja tetapi dipahami darinya Allah berbicara demikian dan demikian. Ta'liq ala kalamil mu'allif fi faslil kalam. Sekarang catatan-catatan terhadap ucapannya mu'allif, ucapannya Ibnu Qudamah tentang fasal al-kalam. Qauluhu mutakallimun bikalamin qadim. Ucapan beliau mutakallimun bikalamin qadim, bahwa Allah Ta'ala itu berbicara dengan kalam qadim. Ini sebenarnya istilahnya Asy'ariyah, kalam qadim. Nah, kalau Asy'ariyah maksudnya Allah Ta'ala itu berbicara dengan pembicaraan yang dahulu, kemudian diam, sudah enggak pernah berbicara lagi sama sekali. Sehingga Al-Qur'an itu pun bukan kalam Allah. Itu hanya yang dipahami oleh malaikat Jibril. Lalu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan penjelasan, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yakni qadiman naw wahad hadithal ahad. Qadiman naw hadithal ahad. Secara macamnya suatu yang terdahulu. Yakni sifat kalam bagi Allah sudah dari dahulu ada. Nah, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhir batasnya. Tidak dikatakan bahwa Allah dulunya tidak berbicara, kemudian akhirnya berbicara. Bukan. Allah dari dahulu punya sifat bicara. Ini makna dari qadiman naw. Hadithal ahad, adapun pembicaraannya masing-masingnya suatu yang baru, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, ya, ketika Nabi berbicara dengan Nabi Musa, itulah kalam yang baru bagi Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena Allah Ta'ala menghendaki untuk berbicara ketika itu. La yasluhu illa hadzal ma'na, tidak mungkin cocok dimaknakan kalam qadim kecuali dengan makna seperti ini. Ala madhab ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana zahiru kalamihi annahu qadimun naw wal ahad, walaupun zahir dari kalamnya, dari ucapan Ibnu Qudamah ini, berarti qadim secara mutlak naunya maupun ahadnya. Yani Allah Ta'ala punya sifat bicara dari dahulu dan satu persatunya pun dari dahulu. Nah, yani Allah sudah berbicara dulu, kemudian sudah tidak berbicara lagi. Tidak demikian. Maka itu akan mengantarkan kepada pemahaman Asy'ariyah. Kenapa kita bawakan kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, karena dari karya-karya beliau menunjukkan beliau sebenarnya maksudnya ini. Nah, seperti yang tadi kita baca, beliau mengatakan dengan suara, dengan huruf, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali kalau kemudian penjelasannya yakni suara dan hurufnya dari malaikat Jibril, nah ini berarti memang Asy'ariyah. Jadi beliau mengatakan kalam qadim, tapi maksudnya qadim menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadimun naw hadithul ahad. Qawluhu sami'ahu Musa min ghairi wasitah, Musa mendengarnya dengan tanpa perantara. Di qawlihi ta'ala wa anakhtartuka fastami' lima yuha, aku yang memilihmu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Nah, ini menunjukkan bahwa tanpa perantara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Qawluhu wa sami'ahu Jibril di qawli ta'ala qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika, katakanlah yang menurunkannya adalah ruhul kudus, ruh yang disucikan, yaitu malaikat Jibril, dari Rabbmu. Ini malaikat Jibril mendengar dari Allah, Allah berbicara menyampaikan wahyu, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa min wa man udhina lahu min malaikatihi wa rusulihi, siapa saja yang diizinkan baginya untuk mendengar suara itu dari kalangan para malaikat dan rasul-rasulnya. Amal malaikat fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun para malaikat berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinna rabbuna idza qada amran sabbaha hamalatul arsy ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونه الحديث رواه مسلم. نعم kata beliau ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya akan tetapi Rabb kita apabila memutuskan satu urusan maka akan bertasbih hamalatul arsy para pembawa arsy. Ada para malaikat yang tugasnya memikul arsy. Mereka bertasbih. Kemudian akan bertasbih pula ahlus sama para penduduk langit, jadi para malaikat yang di langit. Alladzina yalunahu yang kedudukannya di bawah hamalatul arsy, posisinya di bawah para pemikul arsy. Sampai tasbih itu terdengar pula di kalangan penduduk langit dunia. Jadi sampai ke bawah. Fayaqulu maka akan berkata yang berikutnya, yani yang di bawahnya ini, yang di bawahnya hamalatul arsy, kepada hamalatul arsy. Mereka berkata kepada para pemikul arsy, "Madza qala rabbukum?" Fayukhbirunahum, maka para pemikul arsy mengabari kepada mereka. Jadi yang pertama yang bertasbih adalah hamalatul arsy, para pemikul arsy. Kemudian terdengar malaikat yang di bawahnya. Malaikat yang di bawah akan bertanya, "Madza qala rabbukum?" Nah, mereka juga kemudian bertasbih pula, terus sampai ke bawah. "Madza qala rabbukum?" Menunjukkan bahwa di antara para malaikat ada yang mendengarnya. Al-hadits rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ammar rusul, adapun para rasul, faqad thabata maka sungguh telah sahih annallaha kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Bahwa Allah taala telah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam mi'raj ketika beliau naik ke atas langit. Nah, masih tersisa beberapa lagi, insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya. Nah, tadi disebutkan bahwa Allah mengajak bicara Nabi Muhammad di Lailatul Mi'raj sebagaimana terdapat dalam Sahihain dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Malik ibni Su'ah. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj. Ila huna